بسم الله الرحمن الرحيم. Di teman-teman, maaf ya. Perjuangan berhijrah untuk jadi lebih baik itu tidak mudah. Nabi saja ingin dekat kepada Allah melewati tanjakan dan turunan sampai mendapatkan ketenangan itu. Bahkan lewat itu semua, Allahu Akbar. Nanti saya terangkan saat masuk pada ayat 4 dan kelimanya. Bagaimana beliau dicela, bagaimana beliau ditahdir, bagaimana beliau dimusuhi. Padahal sebelum mengajak pada kebaikan, itu biasa saja. Silakan cek. Nabi ketika belum jadi Nabi, orang mengatakan Al-Amin, orang terpercaya. Orang jujur, orang baik, Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu-Abu yang lainnya. Walaupun belum sampai pada Abu yang sekarang, itu kita simpan. Ya. Abu Jahal rumahnya di sini nih. Nah ini ada tiang lampu. Ya. Halo. Nah ini ya. Ini Abu Jahal. Ini ada tiang lampu di sini besar, sekarang masih ada. Sekarang yang sebelah sini ada tiang lampu kecil, sekarang sudah tidak ada. Ini Abu Jahal di sini. Ya. Jahlun bodoh, bapaknya orang-orang bodoh. Dia ada empat kalangan, ya, yang dulu disebutkan. Rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang tahu dia pintar. Ini bagus. Kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang mengerti bahwa dalam beberapa hal dia belum tahu. Maka bijak dia di situ. Tiga, rajulun la yadri annahu yadri. Orang belum pintar, orang bodoh yang tidak tahu dia pintar. Jadi kata para ulama, dia sedang tidur, dia mesti bangun supaya sadar bahwa dia itu pintar. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh. Nah ini, Abu Jahal. Abu. Sekarang yang kelima ada lebih hebat lagi. Rajulun la yadri annahu la yadri wa yad'un nas bi an la yadru. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain supaya bodoh. Nah itu repot. Baik, dan uniknya ngaku Abu juga gitu. Itu yang repot. Kita doakan, jangan dicela. Mencela itu tidak ada kamusnya. Kita doakan dalam kebaikan. Ketika mengajak pada yang baik-baik, teman-teman sekalian, muncul ente syair. Kamu cuma punya cuma pujangga saja. Ente kadzib, kamu pendusta. Ente sahir, kamu tukang sihir. Macam-macam muncul. Jadi wajar Nabi berhijrah pada kebaikan, dekat dengan Allah, dicela. Lihat teman-teman ya, saya berikan rumus kepada antum. Hukum kehidupan itu selalu menjadikan segala hal berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49 paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dalam segala hal di kehidupan kami ciptakan berpasangan agar engkau sadar yang tidak punya pasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ada pasangannya, laki-laki, perempuan. Hewan ada pasangannya, jantan, betina. Tumbuhan ada pasangannya, putik, benang sari. Siang ada pasangannya, malam baik ada pasangannya, buruk. Dan setiap pasangan itu akan selalu terkontradiksi, paradoks namanya, berlawanan. Jadi kalau antum jadi orang baik, antum akan berhadapan dengan yang tidak baik. Kalau antum jadi orang tidak baik, antum akan berhadapan dengan yang baik. Jadi ketika antum akan berhijrah jadi orang baik, maka antum akan mendapatkan bagian-bagian dari yang tidak baik untuk menunjukkan kebaikan antum. Misal, antum dicela. Saat antum dicela orang-orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan itu yang harus antum lihat. Sebetulnya antum mesti bersyukur karena Allah sedang menampakkan di lisan mereka, antum sedang berubah jadi orang baik. Begitu cara membacanya. Jadi ketika antum tidak pernah ke masjid, kemudian jarang ke masjid, datang ke masjid. Tiba-tiba ada celaan misalnya, solih. Misal. Nah itu sebetulnya bukan hujatan, tapi pengakuan dari Allah yang dititipkan pada lisan mereka. Bahwa anda sekarang mau jadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya. Alhamdulillah. Dan gak usah dibalas. Memang. Gak usah. Itu gak ada kerjaan. Iya namanya. Sudah akui saja. Sebaliknya, kalau antum dicela oleh orang baik, itu pengingat dari Allah yang dititipkan pada lisan mereka. Ada yang tidak baik pada diri antum, cepat bermuhasabah. Qabla an tuhasabu. Nilai diri sebelum dinilai nanti. Di antum gak usah rame kalau dicela oleh orang-orang yang tidak baik. Maaf, maaf. Semua tidak lepas dari celaan. Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Antum Allah bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, makam ulama belum sampai. Antum gak mau dicela. Antum sehat. Mustahil kita bebas dari celaan. Makanya para ulama mengatakan hanya orang yang kurang sehat. Orang yang kurang sehat yang tidak mau dicela dalam kehidupan. Jadi biasa saja teman-teman sekalian. Paham ya?